ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan saking Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengawasan kitab Irsyadul Ibad. Tutuk babul iman. Bab jelasaken dawuh-dawuhipun Gusti Allah dan hadis-hadis dawuhipun Kanjeng Nabi yang berhubungan dengan iman. Iman niku para hadirin sekalian adalah satu kemantapan kepercayaan wonten ngene ati. Kemantepan dan kepercayaan itu berhubungan kelawan wontenipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepercayaan, kemantepan hati terhadap arkanul selain arkanul iman, maka itu tidak termasuk dikategorikan mantep utawa iman. Yes, yakin ngono ae. Ya. Dasar utawa dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kula kali panjenengan dikengken imanaken dumateng Gusti Allah. Qala dawuh sapa Allah taala, "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhan nas, eling-eling, duh para menungso sing diceluk Gusti Allah sakniki manusia, baik itu yang sudah masuk Islam atau yang sudah beriman utawa sedereng, pokoke kabeh sing jenenge menungso iku sapa dipanggil Gusti Allah. Gusti Allah menganjurkan u'budu, padha nyembah sira kabeh. Artine u'budu niku ay wahidu, tegese nyuwijekno sira kabeh menyembah, mengesakan rabbakum ing pangeran sira kabeh. Sing di pangeran sira kabeh iku alladzi khalaqakum, kang nyiptakno sapa rabbakum kum ing sira kabeh. Walladzina lan pira-pira wong akeh ming qablikum saking sadurunge sira kabeh. Kon niku mang nyembah nanggene pangeran sing gawe kon, la'allakum supaya seliramu iku tattaquna padha kereksa terhindar sapa sira kabeh, terhindar iko bahu ing siksane Gusti Allah. Para hadirin, kata-kata tatakun ini asalnya dari lafal wako yaki wikoyatan. Wako niku artine ngrekso, yaki wikoyatan. Terus Waka yakiniki dikei alif, dikei alif tambahan alif ambik tak. Artinya it iwtako. Terus diganti it tako. Terjaga. Niku. Lek tatakuna supaya seliramu terhindar kabeh teko siksaane Gusti Allah. Lek jijir jemano cara Jawa niku ngeten. Cara Gusti Allah ngomong niku ngene. Menungso tolong apa kon niki. Nang ngene pangeran sing gawe kon sing gawe wong sak durunge kon sijekno aja kon padakno ambek liyane ngoten kon lek nek iso nyejekno gak madakno ambek liyane enak uripmu ngoten ubudu rabbakum niki sejekno aja kon padakno iki jeraganmu iki kancamu iki anumu sejekno. Dalam hal ini para hadirin lek kula kali sampean memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala umpama eling-eling. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ngoten umpama Gusti Allah ngundang kula kali sampean. Cak, sampean jare nyambut gawe kok kepengin enak. Kepengin seneng. Nggih Gusti. Yes, ini yo. Sampai lek kepingin seneng. Ayo, lek kon kepingin seneng, coro aku sampai sembayango. Loh, kulo kali sampean menghadapi utawa menyikapi nanggepi undangane Gusti Allah sing koyok ngene iki mang, ojo padak no ambek. Ngadepi undangane wong liya iki pangeranmu iki sing gawe kon sejekno bedakno dekne kon iku mang gak sampe sengsara lek kon iku mang durung bisa bedakno antara undangane Gusti Allah ambek undangane wong liya jelas uripku gak enak. Jadi semakin kula kali panjenengan ini bisa membedakan mana itu Allah, mana yang lainnya, maka di situ kita semakin nikmat. Para hadirin tengguri di romane. Duduk ngono tok. Olehmu kontak kongkon beda. No, ngadepi nang ngene Gusti Allah sing gawe kon iki mang. Gusti Allah iku alladzi ja'ala lakumul ardo. Gusti Allah iku alladzi dat. Ja'ala datekno sapa Allah, ai khalaqo nyiptakno sapa Gusti Allah. Gusti Allah gawe al ardo bumi iki. Gusti Allah gawe lakum kangge keenakanmu. Supaya uripmu enak. Gusti Allah dadekno gawe al ardo ing bumi iki didadekno firasan ing lemek ai bisaton tegese datar yuftarasu kang kena digawe lemek utawa kena den turoni. Lek menurut penyelidikan ahli ilmu geologi utawa ilmu bumi, nggih ya. Bumi iki jarine bunder. Sak gedhe-gedhene bunder, kenapa kita itu nalikane mancing bumi kok gak kerasa merusut? Nah iki kuwasane Gusti Allah. Didadekno bunder iku iso kenek digawe leter. Kula kali sampean gak percaya. Lek bumi iki bunder. Bayu percaya niku kita membayangkan lek ne muter teko kene sret balik maneh oleh ngono bunder kira-kira iya yeah. Gedene sapiro lho Gusti Allah gawe ngeten iki kaya-kaya datar ngeten iki lho bumi sing kaya ngene iki tak enakno kangge kon Wasama'a Gusti Allah gawe as-sama'a ing langit. Langit iku dibangun ambek Gusti Allah binaan hale dadi payu-payupan. Aisakpan untuk melindungi kan gawe payonan. Payonan teko ndi? Dukure bumi, dukure langit niki onten pinten-pinten planet, ana pira-pira bintang. Ya. Lulat bintang niku cuwil iso logor nang ngene bumi. Sak durunge logor nang ngene bumi, Gusti Allah gawe lapisan langit. Lho langit niki tiap langit ana sing njaga. Iki saking saakene Gusti Allah oleh ngrumat nang ngene kula kali panjenengan. Wa anzala lan nurunaken sapa Gusti Allah minas sama'i saking dukur langit grojok amaan ing banyu. Kenapa air itu diturunkan dari atas? Pak akhroja lek wis banyu iku diturunno teko dukur, pak akhroja nuli metu bihi dengan adanya hujan itu tadi. Metu min anwa isamarati saking macem-maceme buah-buahan, macem-maceme tanduran, sak maceme tanduran sing cukul ana dhukur bumi iki. Ya, bu suket bu opo pokok elek ne kapan ana udan di situ ada sesuatu yang tumbuh, mari ngono akeh cukul-cukulan, kabeh iku cukul riskon kelawan dadi kebutuhanmu, rizki kebutuhan lakum kangge sira kabeh. Umpama kula kali sampean nyangkal, kene apa? Gusti Allah iku kok nyukulno suket? Ya gawe pangan sampean. Aku gak mangan suket, jare sapa? Ya, jajal umpomo sampean duwe sapi. Sapi ku mang diingu krana apa? Dipore utawa digoleki susune, diperes susune. Lek kira-kira sukete ku mang suket sing api seger, susune tambah banjar. Lek sukete garing, susune tambah kering. Lek suket gajah tambah. Lho iku lho. Meskipun kon gak butuh iku mang Gusti Allah nyukulno suket iku mang kanggo kebutuhanmu supaya sapi iku mang iso ngekeki susu nang kene kon. Kabeh iki kangge kon. Iya. Yeah. Mantun ngoten kula kali sampean umpama wiwitan liyane. Wiwitan liyane supaya gawe ayu-payupan. Umpama kalau gawe ini wiwitan itu cuma ngetokno godong, mari ngono godongi logrok, mari logrok, mari ngono dibuat merusoni latar doai jari sampean, jari Gusti Allah si jimane godong iku tak cukulno, mari ngono tak logrokno, mari ngono tak gosokno, tak deleng gini lemah, lemah iki cekne subur ngoten. Lho pokoke kabeh iki diciptakno ambek Gusti Allah, bergilir kabeh iki kanggo supaya uripmu enak. Mergane tak mergane. Fala taj'alu lillahi andadan. Fala taj'alu mongko aja agawe sira kabeh ndadekno Allah ing Gusti Allah andadan ing sekuton. Ai suraka ategese sepadan fil ibadati ing dalam ibadah. Gusti Allah sing nyiptakno kula kali sampean, bumi iki digawe datar supaya kula kali sampean iso enak turu mlaku yo enak. Mari ngono gak sampe ketibanan apa-apa sembarang dicepaki mang mulotah. Ojo sampe kon iku madak-madak no liyane ambik Gusti Allah. umpama kula kali sampean kepethuk wong hebat. Hebat kaya apa? Nulungi nang gene urip kula kali sampean. Koyok-koyok dhek iku mangkok gak ana wong iku, rasane gak urip aku. Mergane lek diceluk wong iku, lek niku mang sing ngomong tak turuti. Masalahe apa? Aku biyen lara wis kate mati. Untung ayo dokter iku. Lek gak nurut dokter iku mang wis tak mati aku. Koyok-koyok ngoten. Lah, krana dhek iku mang warasi koyok ngoten. Setiap diceluk dokter, setiap ngomong dokter, koyok yoyo. Ya. Lho ngono iku aja sampe kula kali sampean mandek-mandekno. Sopo aja dipandek-mandekno. Urip iki aja sampe madakno apa wae nang ngene Gusti Allah. Pokoke masalah urusan Gusti Allah sejekno aja dipadakno sapa-sapa. Ya. Gusti Allah ngomong ngene, turutan wis. Iki Gusti Allah be, ngono. Gak seje ambek liya ngono lho. Iya. Niki karepe Gusti Allah. Ojo pisan-pisan kon iki mang madak-madak nonang ngene Gusti Allah. Dalam segala hal, terutama kon iku mang beribadah. Beribadah itu apa? Nuruti karepe wong sing dituruti. Iya. Wa antum padahal kula kali sampean iku tak lamuna ngerti. Ngerti apa? Annahu sak temene Gusti Allah iku al-khaliqu zat kang nyiptakno segala sesuatu. Kabeh iki diciptakno ambek Gusti Allah. Wala yakhluquna lan ora bisa nyiptakno, ora bisa ngagawe sapa andadan atau orang-orang benda-benda yang disamakan dengan Allah. Mereka itu tidak dapat menciptakan apa-apa. Umpama ana tiang niku pinter nyiptakno ngene, iku ngono kepinterane dikei ambek Gusti Allah. Seumpama tiang niku wau gak dikei ambek Gusti Allah, gak kira iso. Contone umpama contone ana wong pinter. Iya. Pinter pisan. Ketika kepinterane dipundhut ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka wong iku dadi kaya wong bodho. Contone, iya. Kula kali panjenengan pinter. Mari ngono lali, wis katakan ya. Dele barang. Barang iki tak dele kene, engko aku lekne anu cek ne eling lek iki ana kene. Iya. Mari ngono wis. Bareng digoleki lali. Barang iku mang didele kene. Barang didele kok digoleki nang di barang iki mang. Goleki dilebet. Padahal barang iki ana kene iki lho. Uang niku lek wis dicukup ilmune ambek Gusti Allah, pengilinge ambek Gusti Allah, lolok ngoten niku ya. Tapi lek Gusti Allah tidak pernah luput, tidak pernah lali. Iya. Mergane kula kali sampean pun sampe beda-beda. No utawa madak-madak no nanggene apa ae sing hebat iki dipadakno ambek Gusti Allah. Sak hebat-hebate makhluke Gusti Allah sing kula kali sampean delok, mereka itu adalah boneka. Kabeh iku adalah robot kaya wayang sing nglakokno kabeh iku Gusti Allah. Lek kula kali sampean dilakokno dadi wong ana kene panggone pinter, kula kali sampean dadi wong pinter. Lek Gusti Allah ngersakno kula kali sampean dipanggone ana wong mulya, dadi mulya. Lek kapan Gusti Allah ngelih kula kali sampean nonok panggonan sing asor, dadi wong sing asor. Tapi lek niki sunnatullah utawa perjanjiane Gusti Allah, janjine Gusti Allah, lek kapan wong iku nglakoni apik pasti tak panggono sing apik. Lek wong iku kepingin barang api, meskipun ora elek, tak tuduhno sing api. waman wa qala Allah taala lan wala yakunu lan ora ana iku ilahan dadi sesembahan patut digawe sesembahan utawa didadekno pangeran ilaman kecuali zat yakhluqu kang bisa nyiptakno sapa man. Dadi urip niki gak pantes nyembah nanggene selain zat yang dapat menciptakan sesuatu. Wa qala lan dawu sapa Allah taala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Lale umpomo menungso iku mang wis dikandani ambek Gusti Allah, cak nuruto nang Gusti Allah, tak kandani yo Gusti Allah iku sing gawe sampean, wong-wong sak durunge sampean iku sing gawe yo Gusti Allah. Gusti Allah iki wis ndadekno bumi kaya ngene, langit kaya ngono, mari ngono ngramut bumi kaya ngene. Iya. Iki bukti-bukti ambek Gusti Allah. Lah lek kon gak kelem iman, waman lam yu'min, waman utawi sapane wong iku lam yu'min ora gelem ngimanaken sapa man billahi kelawan Gusti Allah. Gak percaya, gak nurut ambek Gusti Allah. Wa rasulihi lan rutusane Gusti Allah. Jari Gusti Allah gak apa-apa. Kon nurut nang aku. Enak? Gak nurut aku ya gak apa-apa. Tapi fa inna lek kon gak nurut nang aku, fa inna mongko sak temene ingsun iku a'tadna nyiapno nyediakno sapa ingsun Gusti Allah lil kafirina kanggene pira-pira wong kafir, wong sing mengingkari akan kekuasaan dan ciptaan Allah, disediakno sa'iron ing neraka sa'ir. Ainaron tegese neraka sadidatan kang sanget. Lek nika niki mangga gelem percaya ambek Gusti Allah, ambek Rasule, gawe karepe dhewe gak apa-apa. Tapi iling-ilingen kon iku lek ngono milih kangge urup-urupe neraka sa'ir. Lek ngono kon iku mang memilih untuk dibuat isinya neraka sa'ir. Wa akhraja lan ngertoaken ngriwayataken sapa muslimun Imam Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qala dawu sapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bainama nahnu ing dalem nalikane utawi kita enak-enakan awak-awakan iki inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enak-enak awak-awakan iki jagongan ambek Gusti Kanjeng Nabi zata yaumin ing dalem siji dina enak-enak omong-omongan guyon-guyonan ittola'ah dadaan muncul alaina di tengah-tengah kita sapa sing muncul rajulun sijine wong. Munculnya seseorang ini tadi sadidu bayadisiabi kang sangat putine pakaian, artinya pakaiannya itu bersih ya, bersih, gak kena beleduk, gak lungset, gak apa. Sadidu sawadi syari, sangat irengi rambuti. Rambuti ini ku ireng si nom moden. Layuro ora dentingali, tidak dilihat alaihi ing atasi rojul pada diri seseorang yang datang niki apa sing tidak diketahui atau dilihat asarus safari bekas-bekase lunga. Biasane lek ne tiyang niku wong teko ado, nggih ya. Lek wong iku wong teko ado biasane ketok lesune. Nggih ya. Mbok iku mang menggos-menggos, mbok keringeten, mbok napa. Kadang-kadang lek wong iku teko ado, lambine niku wong lungset. Mbok kene bleduk dan lain sebagainya. Tapi niki mboten. Aneh wong iki mang teko kelambine sik bersih, mari ngono rambuté sisirané rapi, mari ngono wong iku mang sik ketok seger, gak lesu blas. Tapi lek ngono, lek wong kaya ngene iki seakan-akan wong cedhek ae. Tapi lek diarani wong cedhek, wala ya'rifuhu lan ora ana sing kenal. Layak ribuhu orang ngenali hu ing rojul minna sangking kita sopo ahadun wong sinti jamaah ini kabe ditakoni sopo iman mbo masuk berkembang duduk iya lalek duduk kok lalek wong ngaduk kok rapi iya rasan-rasan ngoten iya. Dadak nanti yang niku wau ujuk-ujuk teko hatta jalasa teko niku mau maju-maju-maju sampai dek niku wang lungguh ilan nabi cedek nanggene kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam bareng wis cedek kaget wong-wong niki mang fa asnada nuli nyendeno sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone kanjeng nabi dengkul lorone niki wau dicedekno ambik nganing kanjeng nabi tadi matuk ngoten lho nang kanjeng nabi bareng wis cedek wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa wada'a lan nyeleaken sapa rajul kaffaihi ing epe-epe utawa tangan lorone rajul ala fakhidaihi ing atase kupu lorone rajul mari sosilo ana ngarep ni kanjeng nabi tangane dicele ana ngene kupune ngeten utawa sendeku ngeten nggih yeah. Mantun ngoten wis wonten waqala piambeke matur ya Muhammad kaget wong iki kok kudu nggih yeah. Nyeluke jambal gak ngomong ya Rasulullah tapi ngomong ya ya Muhammad ya Muhammad eh Muhammad akhbirni anil Islam akhbir nyeritakno panjenengan ni ing ingsun anil islami saking Islam Muhammad aku iki kandhane napa apa sih Islam niku faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu utawi islam iku antasyada siji yento nyekseni siro ansak temene kelakuan iku la ilaha ora ono pangeran illallahu angin Gusti Allah wa anna muhammadan lansak temene kanjeng nabi muhammad iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor siji sampean kudu maca syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa tuqimus shalah lek sampean iku islam di samping syahadat wa tuqimu lan yento wa tuqimu lan ngedekaken ngerjakno sampean as-shalata ing salat wa tu'ti lan bayar nekakno nyampekno az-zakata ing zakat ngeterno duwike zakat iya yeah. Mboten dijeluk tapi sing suge ngeterno nanggene sing berhak iki lek iki yang bayar zakat sing apik ning ngoten lek sakniki kan mboten nah iya yeah. Sing berhak dikongkon nang omah nang omahe jadi ketok wong liyane. Lah niki mboten sing api niku. Ditekakno, niki kewajiban kula bayar teng sampean, mboten. Kok iso ngono apa? Iki ngono supaya ngedono utawa napa? Ngasorno awake gak rumong soso sugi. Aku iki ketitipan duit sampean. Ngoten. Matur suwun ngoten. Sing kono rumangsa diregani. Iya. Yeah. Para hadirin lho, zakat sing diterno ngeteni lho, sing dadekno wong niku tambah mulya. Nabiullah Sulaiman niku kenek napa? Kok tambah sugih, tambah sugih. Wonten setunggal cerita Kanjeng Nabi Sulaiman itu dal niki diceritakno wonten ngene kitab. Ya Allah, Sarai Arba'in Nawawi. Ya. Mriko dijelasno. Nabi Allah Sulaiman iku kok dadi raja tambah sugih apa kok. Niku biasane lek nang ngene masjid. Nabi Sulaiman lho, Nabi Sulaiman lho ya. Nabi Sulaiman iki. Sugih ya. Senengane iku kumpul ambek wong sing gak duwe, didelok endi wong gak duwe. Dadi pakaiane mboten pakaian necis, pakaian biasa, kaya wong gak duwe ngoten basen biasa ngoten tok wae. Tapi ngene ge saya keduwee. Iya. Yeah. Mari ngono kumpul nang ngono duwe-duwe. Cak. Sampeyan lak dulurku ah. Lho, nyapa ngoten sak amplope sret ngeten. Lho senengane Nabi Sulaiman ngoten. Dadi wong-wong niku lekne wong jaman Nabi Sulaiman, wong sing mesti gak duwe-duwe ngumpul srek. Ono kono nang dikekni, dikeki. Seneng nek kumpul ngoten niku rumangsa dheke iku mang iso nulung nang kene ngoten. Dadi mboten enten sombonge blas. Niku Nabi Sulaiman, mergane tambah sugih. Nomor telu, watasumu lan poso sampean Ramadhana ing bulan Ramadhan. Watahuju lan haji siro albaita ing baitullah. Inistatokta lamon kuoso siro ilaihi maring bet apane sabilan menempuh jalannya. Kala dawuh sapa rajul niki wau sing takon niki wau bareng Kanjeng Nabi nerasno jelasno rukun Islam sing lima ngoten niki wau jawabane si niki wau ngomong sodakta bener sampean Kanjeng Nabi lu wong iki mang takon kok mari ngono dijelasno muri ngono ngomong benerno. Fa'ajibna mongko gawok sapa kita para sahabat lahu nang tingkae wong sing takon niki mang. Nggih. Yeah. Mas'alahu ing takonene niku mau. Sa'alahu takon sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi. Bareng dijawab wa yusaddiquhu benerno sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi. Takon tapi dijawab benerno. Ngetes termasuk wong iki. Ngoten. Gak toko ngono tok. Kala takon sapa rajul. Fa akhbirni. Kanjeng Nabi kula niki sampean kandhani napa? Kandhani napa maneh? Anil imani tentang iman. Iman niku napa Kanjeng Nabi? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi antuk mina yento iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Sing pertama kon iku mang kudu percaya nang ngene Gusti Allah. Tentang penjelasan iman nang ngene Gusti Allah jlentren wonten mburi. Wa malaikatihi lan percaya iman nang anane malaikate Gusti Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah. Warusulihi lan biro-biro utusane Gusti Allah. Wal yaumi lan percaya anane dina al akhiri kang akhir. Gini ku dina kiamat. Watu minu lan percaya sapa sira bil qadari kelawan kepastiane Gusti Allah. Khairihi bagus-baguse. Qadar kepastian, wa syarrihi lan elek-eleke qadar. Minallahi taala kabeh iku saka Allah taala. Qola sing takon niku wau, jawab maneh. Sodakta, bener sampean Kanjeng Nabi. Tambah bingung sahabat. Yo opo karepe wong iki? Takon benerno. Qala dawuh sapa rajul niki wau? Gak waren takone. Pak bini, mungki panjenengan ngabari ngandani sapa Kanjeng Nabi ni ing kula anil ihsani saking ihsan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi antabuda yento nyembah sira kabeh. Antabuda yento nyembah sira Allah ing Gusti Allah. Olehmu kon iku mang ibadah nang Gusti Allah. Kaannaka koyok-koyok siro iku tarohu ningali sopo sirohu ing Gusti Allah. Seakan-akan kalian itu diawasi ambek Gusti Allah. Lulek kula kali sampean iku urip ngeroso diawasi ambek Gusti Allah, pasti kelakuane iso ati hati. Fa in lam takun tarohu, mongko lamun ora ana sira iku tarohu ningali sapa sirahu ing Gusti Allah, lek kon iku mang gak iso mbayangno kon iku mang diawasi ambek Gusti Allah, mudhun titik. Fa innahu, mongko sak temene Gusti Allah yakino, sak temene Gusti Allah iku yaroka ningali sapa Allah ka ing sira. Iku jenenge makom ihsan. Terus piyambake mboten mandek dugi niku. Sik takon maneh, kala takon sapa rajul, fa akhbirni, nuli nyeritakno panjenengan Gusti Kanjeng Nabi ning ingsun anisaati tentang dina kiamat. Ai an zamanin, tegese nyeritakno saking utawa tentang masa zaman, zaman wujud yaumil kiamah, terjadinya hari kiamat. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, mal mas'ulu, ora ana utawi kang ditakoni anha saking kiamat. Rupane Kanjeng Nabi wong sing kon takoni iki lho bi'aklama, gak luwe weru, gak luwe ngerti minasaili tinimbang wong sing takon. Aku iki kon takoni ngono iku gak luwe ngerti ambek ning kon, malah ngertian kon. Dari Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pun seberap. Kala jawab takon sapa rajul niki wau, lek sampean mboten nyeritakaken tentang kapan terjadinya kiamat, pak akhbirni, mugi panjenengan nyeritakno ni ing ingsun an amaratia saking pira-pira tetengere dina kiamat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, antalidal amatu rabbataha. Nomor siji, antalida yento nglahirno sapa al amatu wong wadon amat, budak melahirkan rabbataha ing jragane wadon amat niku. Keranten waktune mboten nututi, sampai di sini. Muga-muga ngaji yang lugu niki dipun sarengi kalian ilmu yang bermanfaat kali Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, dalam kesempatan ngaji ngeten niki, monggo sareng-sareng nyuwun nang kene Gusti Allah, muga-muga para ulama, para takmir masjid lan para ulama kabeh niki dalam mengemban tugas mensiarkan akidah ahli sunnah wal jamaah niki dipuntulungi ambik Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lan muga-muga kula kali sampean kabeh dalam mencari ilmu ingin beribadah dengan tenang secara ahli sunnah wal jamaah niki tidak diganggu, tidak diganggu oleh paham-paham yang lainnya. Tuniku ben ngaji ngeten ya. Monggo njaluk nang kene Gusti Allah koyok dungane Ratibul Haddad Habib Abdul Abdullah. Ya. Kerana napa? Semakin kita itu meninggalkan ajaran-ajaran orang-orang sing kuno-kuno biyen, Gusti Allah niku semakin ngilingno. Iki lho, kon iki kaya ngene, ngoten lho. Kranten ngeten, jaman biyen niku ya jaman biyen memperjuangkan agama niku banyak gangguannya. Mantun ngoten perjuangan mereka itu selalu dengan fisik. Dengan awak, dengan tenaga, bentrok-bentrok dan lain sebagainya. Lajeng dugi zamane Habib Abdullah Al-Haddad sehingga ada Sahibu Rotib niku kata wiritane piambe dalam satu pengajian gawa pedang aneh ya yeah. Aneh mboten ngerti wong-wong niki kene apa Habib iki pengajian kok gawa pedang mantun ngoten pedang niku wae diunus ngeten ditokno duki rongkoe didelengeten. Iya. Mantun kau tingkat ini buyar dilebokno maneh. Pedang iki gawe nyebarno agama Islam. Sakniki tak lebokno maneh, plek tak deleh. Perjuangan agama Islam sakniki diganti ambik donga-donga melalui doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Sopo sing memperjuangkan agama Islam ini dengan mengunus pedang, membuka pedang ini lagi, meninggalkan bacaan-bacaan doa ini, khodalu, mereka akan jatuh dan hina. Artinya ini, ayo kula kali sampean dalam beribadah memperjuangkan ini kembali lagi dengan khizib-khizib yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kaya wong biyen wong NU ngadepi apa? Maca khizib Nasor. Kalau ana sing maca khizib Nasor teko wong Syiah. Nggih ya. Maca meneh. Nggih ya. Dene iku kula kali panjenengan zaman biyen. Nggih ya. Ana wong ngene. Ana wong sik kae dadi pimpinan ngene. Tahun 2000 kalau ada orang sirik, kalau ada siara wali songo ngoten dari ini ada sembar ngono dari ini orang ulama Pasuruan jauh rame-rame uyai-yai kumpulno ayo mau nyoma nakib jauh tolong nang Syekh Abdul Qadir Jailani si ngomong ngono itu mang gak payu saat ini siara wali songo besi lah saat ini gak siara wali songo kabe iya ngono saat ini mana kipan kon gilang no oh kewalat mana kon kewalahan kon. Iya, kualan mangulo, ayo njaluk nang kene iki dereng kula fotokopi ya. Lek gak iso maca rotib, cecithi ae. Aja sampe ninggal loro rotib ya. Ya qawi amadin ikfi syarrul zalimin, ya qawi amadin ikfi syarrul zalimin, ya qawi amadin ikfi syarrul zalimin. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la bigtisabi minna fadlan wajuda manna la bigtisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إذا تدس بي والحمد للإله في البدء والثناء.